السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Masih melanjutkan bahasan masalah haji dan kita masuk materi ke-8, tertahan. Ya, sampai situ ya. Setelah kita membahas kemarin ada adab-adab wukuf yang merupakan rukun terakhir dalam masalah haji, wukuf di Arafah. Yang dimaksud dengan tertahan, yakni kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, terhalangi untuk memasuki Mekah atau wukuf di Arafah. Baik itu karena ada musuh, karena sakit, atau halangan-halangan lainnya yang tidak bisa dihindari. Jadi misalnya ada orang pas menuju ke Mekah, terjadi peperangan di tengah jalan. Saya jelaskan ini pada Senin yang lalu, seperti kasus terjadinya Perang Teluk tahun 1990 yang lalu. Itu sempat ada beberapa penerbangan pesawat yang menuju ke sana di musim haji, terpaksa kembali. Kalau saya tidak salah itu karena kasus ada rudal yang dikirim oleh pemerintah Irak pada saat itu yang ingin menyerang Saudi. Sehingga tertahan. Tapi kalau di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ini terkenal pada saat terjadinya kesepakatan Hudaybiyah. Kesepakatan Hudaybiyah terjadi karena pada saat Nabi alaihissalatu wassalam mau masuk umrah, kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy dan mereka minta agar Nabi SAW dan para sahabat pulang ke Madinah. Nggak boleh masuk Mekah pada saat itu. Di adab atau di kesepakatan Hudaybiyah harus tahun depan. Makanya Nabi SAW sepakat lalu beliau pulang ke Madinah. Dan tahun depannya dikenal dilakukan dengan umroh qadha. Umroh yang diqadha karena tahun lalu enggak jadi. Nah, bagaimana hukumnya kalau sampai tertahan seperti ini? Atau selain musuh misalnya orang sakit. Pas di tengah pesawat perjalanan, gitu kan? Kemudian dia sudah niat di miqat, tiba di Jeddah sesak nafas, enggak bisa, harus masuk rumah sakit. Dan akhirnya dikembalikan ke Indonesia misalnya, atau tinggal di Jeddah di rumah sakit, enggak bisa masuk ke Arafah untuk wukuf ya. Karena kalau umrah masih bisa ditunda, tapi kalau haji, kita sudah jelaskan rukun mutlaknya adalah haji hadir di Arafah. Kalau tidak hadir di tanggal 9 Zulhijjah itu, berarti hajinya batal secara mutlak. Makanya orang sakit pun dibawa masuk ke Arafah walaupun dengan ambulan, walaupun dalam kondisi tidak sadar. Kalau dia sudah niat haji, maka umumnya dipakein baju ihram sesuai dengan niat awalnya dia mau haji, maka dipakein ihram kemudian dibawa ke Arafah. Atau mungkin karena halangan-halangan lain, ya mungkin udur-udur lain ya, yang tidak bisa dihindari. Misal dia seorang pejabat pemerintah, tiba-tiba negaranya diserang, misal, dan dia seorang presiden, atau dia seorang menteri pertahanan, atau dia seorang panglima perang, maka dia harus pulang, gitu kan? Padahal sebentar lagi haji, atau sebentar lagi dia akan masuk ke Arafah. Ini semua contoh-contoh halangan. Bagi yang tertahan, wajib menyembelih seekor domba, atau sapi, atau unta, di tempat tertahannya, atau mengirimnya ke Mekah, jika memungkinkan. Di situ ada footnote nomor 1203, sebagian ahli ilm, maksudnya ulama ya, berpendapat bahwa yang tidak mampu berkurban maka ia wajib berpuasa 10 hari. Hal itu dikiaskan pada orang yang meninggalkan satu kewajiban dalam pelaksanaan ibadah haji tapi tidak dapat membayar dam. Jadi yang paling pertama menyembelih kurban hewan. Yang paling tepat adalah kambing. Setelah dia berkurban, karena ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu beliau ditahan di sepakatan Hudaybiyah, di Hudaybiyah itu beliau sallallahu alaihi wasallam akhirnya menyembelih hadyunya. Kemudian memakai, membuka ihramnya lalu dianggap sudah selesai. Ya, walaupun dia belum mengerjakan atau Nabi SAW belum mengerjakan umrah pada saat itu, diganti tahun depan. Karena ada udzur. Tapi untuk membuka baju dan mencukur rambut karena sudah terlanjur ihram dan niat, maka di sini harusnya dia punya dam atau hewan yang dia kurbankan. Saya ulangi. Bagi yang tertahan, wajib menyembelih seekor domba atau sapi atau unta di tempat tertahannya atau mengirimkannya ke Mekah jika memungkinkan. Lalu bertahallul, tahallul artinya mencukur rambut. dari ihramnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Baqarah 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kalian terkepung atau terhalangi oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Tentu ini bisa koordinasi sama, kalau zaman kita sekarang kan mudah, koordinasi sama teman-teman travel. Saya nggak bisa melanjutkan perjalanan karena sakit, karena ada peperangan, karena ada udur-udur. Kemudian kita kirimkan biayanya atau kita titipkan sama dia supaya dia menyembelihkan di Mekah. Itu yang paling afdol. Ya. Materi ke-9, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Setelah selesai haji dan umroh, sangat dianjurkan untuk melakukan tawaf wada. Tawaf mengelilingi Ka'bah dan wada artinya perpisahan. Dia meninggalkan Mekah. Tawaf wada merupakan salah satu tawaf haji yang 3. Hukumnya wajib. Bagi yang meninggalkannya tanpa udur diharuskan membayar dam atau denda. Sedangkan yang meninggalkannya karena udur maka tidak wajib membayar dam. Dam tadi bisa sembelihan atau dia berpuasa 10 hari. Dan puasa 10 hari ini sangat dianjurkan 3 hari di Mekah, 7 hari di negaranya ya, kalau memungkinkan. Tawaf ini harus dikerjakan oleh yang melaksanakan haji ataupun umroh, yaitu ketika hendak kembali ke keluarganya, yakni setelah selesai pelaksanaan haji atau umroh dan saat mengakhiri masa tinggalnya di Mekah atau Al-Makkah, di Mekah Mukarramah. Al-Mukarramah sifatnya yang dimuliakan maksudnya, Mekah yang dimuliakan. Jadi tawaf ini dilaksanakan di saat terakhir ketika hendak meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, sehingga saat tawaf telah selesai maka dia tidak disibukkan lagi oleh hal lain, tapi langsung keluar dari Mekah. Jika ada keperluan untuk tinggal lebih lama, misalnya untuk jual beli atau lainnya, maka tawafnya diulang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Janganlah ada seorang pun di antara kalian yang hendak bertolak meninggalkan Mekah sehingga yang terakhir dilakukannya adalah tawaf di Ka'bah. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1327. Khusus poin ini saya jelaskan dulu. Tawaf wada ini ada sependapat sebagian ulama mengatakan kalau dia dilakukan untuk haji hukumnya wajib karena haji dasarnya hukumnya wajib. Tetapi kalau umrah hukumnya sunnah karena dasar daripada umrah adalah sunnah ya. Tetapi lebih afdal seseorang tidak meninggalkan sama sekali termasuk dalam masalah umroh. Dan di sini yang dimaksud adalah tidak boleh ada aktivitas lain. Yang lebih tepat pendapat ulama adalah tidak boleh nginap lagi di Mekah. Jadi misal antum akan meninggalkan Mekah mau pulang ke Indonesia selepas haji atau umroh hari ini, hari Sabtu misalnya, contoh, atau hari Jumat. Antum akan keluar tinggalkan hotel jam 3 sore. Tawaf wada boleh dikerjakan habis subuh. Yang penting hari itu. Atau duha ya. Karena dikhawatirkan kalau lepas Jumat maka akan mengganggu aktivitas misalnya karena akan rapi-rapi barang dan segala macam ya, belum lagi proses check out dari hotel ya, belum mungkin ada yang tertinggal barang dan seterusnya, belum harus jalan bersama grup, nggak boleh tertinggal lama. Yang penting hari itu tidak nginap lagi di Mekah. Kalau nginap bertawaf wada'nya diulang. Tawaf-tawaf biasa, tawaf wada' itu tawaf biasa, tawaf keliling Ka'bah dan pakai baju biasa. Untuk menjadikan akhir aktivitas kita di Mekah hari itu adalah tawaf, termasuk tawaf ini. Materi ke-10 ini diulangi tentang tata cara haji. Walaupun sudah sempat saya jelaskan ya tata caranya, tapi karena ditulis di buku kita, kita akan bacakan insya Allah. Materi ke-10 tata cara haji dan umrah. Orang yang hendak ihram untuk haji ataupun umrah, hendaknya memotong kukunya, mencukur kumisnya. Ini bagi laki-laki, perempuan potong kuku sunnah. Mencukur kumis bagi laki-laki, memotong bulu kemaluan dan mencabuti bulu ketiaknya untuk laki-laki dan perempuan. Lalu mandi dan mengenakan kain ihram. Ini juga untuk laki-laki dan perempuan. Hanya bedanya di kain ihramnya, kalau laki-laki 2 lembar kain berwarna putih yang tidak dijahit. Dan tidak boleh ada lembaran lain kecuali 2 lembar kain ihram itu saja. Enggak boleh ada celana dalam, enggak boleh ada baju kos dalam, enggak boleh ada celana pendek. Pokoknya 2 lembar kain ihram saja. Perempuan menggunakan pakaian lengkapnya kalau ihram. Dan menghindari baju-baju yang ketat, memperlihatkan aurat atau syuhrah, warna yang menyolok sekali. Ya, termasuk yang dihindari bagi wanita dalam masalah ihram adalah kain yang berwarna putih. Karena putih ini dalam sebuah hadis dalam adab berpakaian, itu Nabi SAW khususkan untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Jadi kalau ada perempuan pakai warna putih, untuk pakaian ihram ini, kata sebagian ulama mirip kalau laki-laki pakai warna pink. Nah, maka ada keganjilan. Tapi sayangnya sebagian orang kita ada yang pakai ini ya. Sehingga akhirnya lebih menunjukkan pakaian syuhrah. Maka lebih baik digunakan baju warna hitam, coklat tua, biru tua ya untuk ihramnya para wanita. Lalu dikatakan, lalu mandi dan mengenakan kain dan selendang putih yang bersih serta mengenakan sandal. Ya, jadi kalau harus pakai sepatu pun tidak boleh menutupi mata kaki. Sempat kita jelaskan pada saat itu ya. Ketika sampai di miqat, miqat apa? Tempat niat ya. Melaksanakan sholat fardu dan sholat sunnah, lalu niat melaksanakan ibadahnya. Yaitu dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik hajjan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji. Atau cukup labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma artinya ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun hajjan untuk haji. Demikian diucapkan bila hendak melaksanakan haji ifrad. Kalau masih ingat sempat saya singgung ada 3 jenis haji. Ifrad artinya haji saja, tidak diikuti dengan umroh. Fard ifrad artinya satu ya. Jadi hanya haji saja. Ini biasanya dilaksanakan oleh penduduk Mekah atau Jeddah atau penduduk Saudi umumnya. Mereka tanggal 8 Zulhijjah, kalau masih ingat saya jelaskan haji dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 8 sama 13 dua-duanya sunnah, hari tarwiyah dan hari akhir hari tasyrik. 4 hari yang di tengah-tengah, 9 hari Arafah dengan Muzdalifah, 10 hari Raya Idul Adha atau hari Nahar, 11-12 ini adalah hari dua hari hari tasyrik. Ini yang wajib. Dan rukun adalah tanggal 9, Arafah. Yang lain kalau tidak bisa hadir kena udur, sakit, segala macam masih bisa diganti dengan dam atau tadi 10 hari berpuasa. Tapi hadir Arafah hukumnya wajib di sini. Nah kalau ifrad hanya kerjakan ini saja. Dia kalau masuk ke Mekah pun orang-orang dari luar Mekah dia cuma tawaf kudum saja, tawaf saja. Ya, kalau dia sa'i, maka sa'i ini sudah menggantikan sa'inya nanti kalau tawaf wajibnya haji. Tawaf ifadah. Ya, pernah saya jelaskan kemarin kalau tiba Idul Adha, maka kita dianjurkan mengerjakan satu dari 3 perbuatan, tapi semuanya harus dikerjakan ya. Berkurban atau jumrah atau tawaf ifadah. Dan kalau dilakukan 2 hal ini, kurban dan juga jumrah, maka sudah boleh tahallul, cukur rambut, ganti baju ihram dengan baju biasa. Tapi belum boleh hubungan suami istri. Nanti sudah tawaf ifadah, baru boleh berhubungan suami istri. Dia tawaf ifadah diikuti dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi kalau orang haji ifrad, haji saja, dia pada saat masuk Mekah sunnahnya dia tawaf dulu, namanya tawaf kudum. Kalau dia langsung sa'i, maka sa'i ini sudah menggantikan tawafnya, sa'inya tawaf ifadah. Nanti pada saat tiba hari raya Idul Adha, dia hanya tawaf saja tanpa sa'i lagi. Atau dia tawaf saja, setelah itu dia langsung menuju ke Mina, atau dia langsung ke Mina juga enggak ada masalah, gitu kan. Langsung saja nanti dia tawaf ifadah bersama dengan sa'inya. Itu yang dimaksud dengan haji ifrad. Jika yang hendak dilaksanakan adalah haji tamattu, dan tamattu artinya menikmati. Umroh dulu baru haji. Ini yang umum jemaah haji kita kerjakan orang dari Indonesia. Kita masuk ke Mekah langsung kita umroh dulu. Setelah umroh 2-3 jam selesai, maka kita tahallul, cukur rambut, pakai baju biasa. Itu namanya tamattu. Nanti tanggal 8 Zulhijjah barulah kita pakai baju ihram untuk haji. Nah, karena ada kegiatan aktivitas menikmati hari-hari dengan baju biasa ini dari jeda umroh sampai ke hajinya atau sampai hari tarwiyahnya, maka dikatakan tamattu, menikmati. Cuman karena masalah ini ada, maka dia kena sembeli hewan. Haji tamattu ada program sembeli hewannya ya. Kemudian dikatakan sini, demikian diucapkan bila hendak melaksanakan haji ifrad, jika yang hendak dilaksanakan itu haji tamattu, menggabungkan umroh dulu baru kemudian haji, maka yang diucapkan adalah labbaik Allahumma labbaika umroh. Sebenarnya yang tepat itu labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah aku jawab panggilanmu untuk umroh. Jadi labbaiknya cuma 1 kali. Ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Jika yang hendak dilaksanakan adalah haji qiran, dan ini haji yang ketiga. Ya. Maka yang diucapkan adalah qiran itu qarana yuqarin, artinya menggabungkan. Dia haji dulu baru umroh. Kalau tamattu tadi, umroh dulu baru haji. Kalau qiran, haji dulu baru umroh. Jadi ikuti program haji semua, setelah selesai baru dia lakukan umroh. Jadi lawannya tamattu. Tamattu umroh dulu baru haji. Dan kalau dia niat untuk kiran ini, dia mau haji dengan setelah itu baru umroh, maka yang diucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik hajjan wa umroh. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji dan umroh. Di samping ini ia berhak mensyaratkan pada Rabbnya dengan mengatakan inna mahalli minal ardi haitsu tahbisuni. Artinya dianjurkan di dalam hadis adalah kita memberikan syarat dalam haji dan umroh kita. Kita mengatakan sesungguhnya tempat tahallulku dari bumi ini ya Allah adalah tempat di mana engkau menahanku. Jadi kayak tadi kasusnya ada musuh ya, ada terjadi apalah ya, sakit tiba-tiba. Maka kalau kita ucapkan kalimat ini, dimanapun kita berada, bisa tahallul. Lagi di pesawat misalnya, ternyata genting, terjadi peperangan, orang diserang, terus pesawat harus kembali ke negara kita. Kalau kita sudah lewat miqat, sudah niat ya, kalau belum niat nggak ada masalah. Kita bicara kalau sudah niat, karena sudah pakai baju ihram. Lalu pesawat harus kembali, di situ kita tahallul aja di pesawat. Potong rambutnya, ganti baju biasa, tapi nanti harus sembelih hewan, ya, harus kena dam dia. Bahasa ini kita mengatakan sungguhnya tempat tahallulku dari bumi ini adalah di mana engkau menahanku ya Allah. Ada putun nomor 1205. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Duba'ah bintu Az-Zubair radhiyallahu anhu majma'in, "Hujji washtariti anna mahalli haitsu habastani." Berhajilah engkau dan syaratkan bahwa tempatku bertahallul adalah tempat di mana engkau menahanku. Demikian ini karena Duba'ah saat itu sedang sakit. Lalu ia bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menganjurkan untuk mensyaratkan hal tersebut. Jadi khawatirkan dia tiba-tiba stroke tengah jalan, dia enggak bisa sesak nafas, enggak bisa pingsan, enggak sadarkan diri. Maka berarti di mana dia terjadi kasus itu, dia sudah izin sama Allah sebelum dia ya melanjutkan perjalanan. Pada saat sudah niat, dia bilang, ya Allah, mahalli haitsu tahbisuni. Atau mahalli haitsu habastani, di tempat aku bertahallul, di tempat di mana engkau menahanku. Dengan demikian, kata beliau, jika ada halangan untuk melanjutkan pelaksanaan ibadah haji atau umrohnya, misalnya karena sakit atau lainnya, maka ia boleh bertahallul dari ihramnya atau mengakhiri ihramnya dan tidak ada dosa atasnya. Kemudian melanjutkan talbiyah dengan mengeraskan suara, tapi tidak berteriak-teriak. Hanya saja dalam hal ini wanita tidak boleh menyaringkan suaranya. Kendati demikian, boleh sedikit mengangkat suara sekedar terdengar oleh sesama wanita. Kemudian dari itu dianjurkan baginya untuk berdoa dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah atau setiap selesai bertalbiyah. Dianjurkan pula untuk memperbaharui talbiyah setiap kali berubah posisi dari berkendaraan atau turun dari kendaraan atau sholat atau berjumpa dengan sesama jamaah. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diucapin terus. Ya, di bus, kemudian turun dari bus. Setiap ada kesempatan diucapkan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, para sahabat mengucapkan ini sampai suara mereka paruh. Ya. Tapi ini tentu bukan bersama-sama, bebas saja. Secara individu orang membaca. Lain dari itu juga hendaknya menjaga lisannya dari setiap berzikir dari selain berzikir kepada Allah dan menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Hendaknya pula selama di perjalanan memperbanyak perbuatan baik dan kedermawanan dengan mengharap agar hajinya mabrur sehingga dengan begitu ia berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi pada saat antum haji antum umrah bisa khidmah-khidmah sama orang. Kesempatan berbuat baik di wilayah haram misalnya di Mekah, di Madinah ya. Apa saja yang bisa kita bantu, lakukan. Ya. Tersenyum dan berbuka manis kepada sesama jemaah. Lemah lembut dalam bertutur kata dengan mereka. Senantiasa ringan memberi salam dan makanan. Ketika sampai di Mekah, dianjurkan baginya untuk mandi sebelum memasukinya. Dan saat mencapainya, hendaknya masuk dari atasnya. Lalu ketika sampai di Masjidil Haram, memasukinya dari pintu Bani Syaibah atau Babus Salam. Sambil mengucapkan bismillahi wa billahi wa ilallahi Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Jadi yang dimaksud di sini adalah dia sampai di Mekah dianjurkan baginya untuk mandi terlebih dahulu. Ini sunnah anjuran untuk menghormati ya Mekah yang kita masuki itu ya. Termasuk bagaimana sudah kita jelaskan pada saat wukuf di Arafah disunnahkan pada hari tanggal 9 itu mau wukuf di Arafah, kita mandi terlebih dahulu. Walaupun itu sunnah, bukan kewajiban ya. Jadi jemaah boleh pada saat masuk di hotel atau di apartemen, pada saat tiba mau haji, sebelum melakukan ibadah haji nantinya, mandi dulu. Atau masuk di apartemen pun, mau pergi umroh, mau masuk taruh haji tamattu, dia mandi terlebih dahulu. Hanya hindari semua wangi-wangian, tidak boleh sampo, tidak boleh sabun ya. Tapi sikat gigi boleh, gak ada masalah. Dianjurkan untuk mandi sebelum memasukinya dan saat mencapainya, maksudnya Mekah. Hendaknya masuk dari atasnya, maksudnya adalah pintu utama Mekah. Tentu yang dimaksud itu oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah seperti dijelaskan dalam hadis ya. Dulu pintu Mekah itu ada. Dan yang dimaksud dengan memasuki Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah adalah Babus Salam. Sampai sekarang ada Bab Salam, Babus Salam namanya ya. Boleh dari situ, boleh dari pintu mana saja, tapi ini sunnah. Yang penting pada saat masuk pakai kaki kanan dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma aftah li abwaaba fadlik ya. Dengan menyebut nama Allah dengan izin Allah dan kepada Allah, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu fadilahmu. Walaupun sebenarnya kalau kita kembali kepada riwayat-riwayat sahih, yang dimaksud dengan doa masuk ke masjid adalah Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya. Kalau fadlik seperti riwayat seperti yang disebutkan Syekh Abu Bakar sini adalah kalau keluar masjid. Maka tentu lebih baik kita kembali kepada riwayat sahih tentang masalah Allahumma aftah li abwaaba rahmatik ya. Saat melihat Ka'bah, mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam, Allahumma zid hadzal baiti tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa birra wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Alhamdulillahi rabbil alamin kathira kama huwa ahluhu wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalihi. Walhamdulillahi alladhi balagani baitahu wa ra'ani lidhalika ahla. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma innaka da'auta ila hajji baitika إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعفو عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Tentu ini tidak disebutkan riwayatnya dari mana ya, tetapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengambil mungkin dari beberapa riwayat. Kalau potongan pertama Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alik ya dzal jalali wal ikram, seperti zikir habis sholat, itu dianjurkan memang pada saat lihat Ka'bah, setiap lihat Ka'bah membaca itu. Ya artinya ya Allah, engkaulah maha sejahtera, engkaulah atau dirimulah kesejahteraan itu, maka hidupkanlah kami dalam kesejahteraan atau kemakmuran. Wahai Rabb kami, ya Allah tambahkanlah pada rumah ini atau Ka'bah kehormatan, keagungan, kemuliaan, kewibawaan dan kebaikan, dan tambahkanlah kepada orang yang menghormati dan memuliakannya di antara orang-orang yang berhaji atau berumrah padanya berupa kehormatan, keagungan, kemuliaan, kewibawaan dan kebaikan. Segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya, Rabb semesta alam, sesuai dengan keagungannya dan sebagaimana seharusnya bagi kemuliaan wajahnya dan kemuliaan keagungannya. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikanku ke rumahnya dan menganggapku pantas untuk itu. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menyeru untuk berhaji ke rumahmu yang suci dan kini aku telah datang untuk itu. Ya Allah, terimalah dariku dan ampunilah aku, serta perbaikilah segala keadaanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Ya, yang Allah alam yang saya tahu, karena ini tidak ada riwayat, adalah potongan pertama, itu memang ada kalau melihat Ka'bah. Ya. Tapi mungkin dianjurkan seseorang itu untuk mengucapkan puji-pujian yang baik kepada Allah pada saat melihat rumahnya Allah SWT. Karena tidak semua orang dimuliakan untuk bisa melihat secara langsung Ka'bah itu. Kata beliau kemudian maju ke tempat tawaf dalam keadaan telah bersuci dan beritiba atau memperlihatkan lengan kanan bagi laki-laki ya. Rasa pakai ihram diputar dari bawah ketiaknya ditaruh ke pundak kiri, berarti yang kanannya kelihatan. Sudah saya jelaskan historinya. Ya pada saat orang-orang Quraisy menceritakan waktu Nabi SAW umrat qadha, maka Abu Sufyan ingin orang-orang Quraisy keluar dari Mekah. Maka mereka dia mengatakan sesungguhnya muslimin telah kena penyakit kuning yang menular dan mematikan. Maka Nabi SAW dengar itu, karena tidak ada orang satupun di Mekah yang tinggal pada saat itu. Mereka ketakutan keluar. Dan mereka nunggu di atas gunung-gunung, di atas gunung sambil melihat muslimin yang sedang tawaf selama 3 hari. Ternyata Nabi SAW dengar, lalu Nabi mengatakan, semoga Allah merahmati siapapun yang memperlihatkan kekuatannya hari ini. Jadi semua sahabat jadi faham. Lalu Nabi SAW contohkan, lengan kanan beliau dibuka, diperlihatkan. Lalu dipundar atau tumbuh sebelah kiri, lalu beliau menyuruh untuk berlari kecil. ya, selama 3 kali putaran tawaf. Nah, pada saat sahabat lakukan itu, mereka sambil lihatkan lengan sebelah kanan laki-lakinya, kemudian mereka berlari kecil, ya, bukan cepat-cepat. Itu butuh energi dan pasti tidak mungkin orang sakit bisa lakukan. Maka orang-orang Quraisy akhirnya faham, ternyata muslimin tidak kena penyakit kuning. Dan terbongkarlah maksud daripada Abu Sufyan pada saat itu sebelum dia masuk Islam, ya, radhiyallahu anhu. Itu dia mengatakan di masa kekufurannya, ya, bahwasanya apa yang dia katakan tentang penyakit kuning itu tidak benar. Seperti itulah. Maka di sini dikatakan, kemudian maju ke tempat tawaf dalam keadaan telah bersuci dan berittiba atau berpakaian ihram yang menampakkan ketiak, ya, maksudnya sebelah kanan, ya. Lalu menghampiri Hajar Aswad, lalu mengecupnya atau mengusapnya atau cukup memberi isyarat kepadanya. Jadi bisa mencium langsung atau mengusapnya atau memberikan isyarat dengan tangan. Isyarat saja, bukan cium jauh, ya. Kemudian dikatakan, atau cukup memberi isyarat kepadanya jika tidak memungkinkan untuk mengecup atau mengusapnya. Kemudian beranjak dari Hajar Aswad, lalu berdiri tegak meniatkan tawafnya sambil mengucapkan bismillahi wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdikan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an di sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, karena keimanan kepadamu dan membenarkan kitabmu serta memenuhi janji padamu dan mengikuti sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memulai tawaf dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya dengan berjalan cepat atau berlari-lari kecil jika itu tawaf kudum. Saya sudah bilang tadi, tawaf awal tiba di Mekah disunnahkan tawaf, ya. Tentu kalau orang haji tamattu, dia umrah dulu, tawafnya menjadi bagian wajib, ya. Dan hendaknya ia berdoa atau berzikir atau bersalawat kepada Nabi SAW hingga sejajar dengan rukun Yamani. Rukun atau sudut Yamani adalah rukun yang atau sudut yang sebelum Hajar Aswad. Lalu mengusapnya dengan tangan dan mengakhiri putaran dengan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari api neraka. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi antara rukun Yamani ke Hajar Aswad selalu baca ini, ya. Tentu kalau mau tahu di mana rukun Yamani adalah sudut yang langsung sebelum Ka'bah, ya. Jadi saya pernah kasih isyarat kalau misalnya kita ibaratkan handphone ini adalah Ka'bah, misal di sini Hajar Aswad, maka rukun Yamani itu di sini. Karena di belakangnya ini Yaman, maka dikatakan sudut Yaman, gitu loh. Setelahnya Hajar Aswad. Nah, biasanya memang dua sudut ini itu diberikan ukiran di kiswah Ka'bah agak berbeda sedikit. Kalau di sini ukirannya itu kalau tidak salah manjang dari atas sampai ke bawah. Kalau di sini ukirannya dipisah-pisahin. Jadi kayak bentuk kendi tapi tulisan kaligrafi itu ada jarak-jaraknya, itu Hajar Aswad. Umumnya Hajar Aswad orang tahu karena rame orang yang sedang mau cium itu, ya. Di sebelahnya ada rukun Yamani. Nah, di sini dua sudut yang lain, rukun Syam dan rukun Irak, ya. Sudut yang menghadap Syam dan menghadap Irak itu ada Hijr Ismail. Lengkungan yang dikenal dengan kamarnya Ismail alaihissalatu wassalam. Disinilah yang doa khusus kita baca dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Selalu ulangi, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ada riwayat tambahan, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikan kami seluruh kebahagiaan dunia, seluruh kebahagiaan akhirat, dan juga jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini terjemahan di sini, ya. Kalau itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, tambahannya, dan masukkanlah kami ke dalam surga, ya aziz ya ghaffar, wahai zat yang maha mulia dan juga maha pengampun, ya rabbal alamin, wahai Tuhan alam semesta. Dan ini jangan sekali. Jadi kalau antara rukun Yamani ke Hajar Aswad agak padat, kita sudah selesai baca doa ini, maka masih ada jeda, baca aja terus sampai tiba di garis Hajar Aswad. Selanjutnya tawaf lagi untuk putaran kedua dan ketiga seperti itu. Kemudian saat memasuki putaran keempat tidak lagi berjalan cepat, tapi berjalan biasa dengan tenang hingga selesainya putaran keempat. Dengan demikian juga dengan putaran-putaran selanjutnya. Selesai tawaf menuju multazam dan berdoa sambil menangis penuh kehusyuan. Kemudian menuju maqam Ibrahim. Multazam sudah saya jelaskan, ya. Multazam adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi kalau kita ibaratkan tadi ini rukun Hajar Aswad, maka dari sini nanti kita akan mulai tawafnya, kan, muter. ini antara rukunnya Hajar Aswad ke Ka'bah, ini namanya multazam, posisi ini. Di antara riwayat yang disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah tempat mustajab doa. Hanya beliau di sini menekankan dengan demikian, demikian pula diputar, dilakukan dengan putaran-putaran selanjutnya setelah selesai tawaf, maka menuju multazam, ya. Baik itu di bawah Ka'bah langsung, pintu Ka'bah, atau agak mundur di belakangnya dengan niat menghadapi multazam dan berdoa sambil menangis penuh kehusyuan. Dan ini bagus juga kalau seseorang menggabungkan antara sholat di belakang maqam Ibrahim dengan jarak multazam. Karena walaupun multazam agak jauh dari kita, ada maqam Ibrahim, tempat telapak kaki Nabi Ibrahim AS yang sunnah sholat di dua rakaat di belakangnya setelah selesai tawaf 7 kali. Maka kita bisa sholat pas menghadap ke pintu Ka'bah sekalian niat untuk doa multazam. Dan sholat di belakang maqam Ibrahim ini disebutkan kemudian menuju maqam Ibrahim lalu sholat 2 rakaat di belakangnya. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, sunnahnya membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Selesai sholat menuju sumur Zamzam, lalu minum dari situ sambil menghadap Ka'bah hingga kenyang, ya. Ketika meminumnya, hendaklah berdoa sesukanya dan baik pula mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas serta kesembuhan dari segala penyakit. Jadi di sini sunnah setelah tawaf akan sholat di belakang makam Ibrahim, maka kemudian setelah itu minum air zam-zam, ya. Saya belum faham tentang masalah perkataan beliau sambil menghadap Ka'bah hingga kenyang. Ya. Kalau yang selama ini yang saya tahu adalah dianjurkan untuk minum di situ. Tapi tidak ada anjuran untuk sampai kenyang, ya. Allahu a'lam, ini tambahan kenyangnya. Dan kalau saya pribadi sering saya ingatkan jemaah agar jangan terlalu banyak minum di situ. Yang penting kita jalan ke sunnah. Misal segelas. Kita masih ada sa'i. Biasanya kalau kita minum banyak malah nanti kebelet kencing, di sa'inya malah jadi terganggu, akhirnya harus keluar lagi, berpisah lagi sama jemaah. Apalagi di musim haji, ya. Kalau musim umroh masih lebih ringan, kalau musim haji cukup ramai. Kemudian juga menghampiri Hajar Aswad lalu mengecupnya atau mengusapnya. Lalu keluar menuju tempat sa'i dari pintu Safa sambil membaca ayat. Jadi tentu ini untuk kembali lagi ke Hajar Aswad kalau zaman sekarang susah sekali. Karena untuk kembali lagi kita berarti akan melawan arus orang yang sedang tawaf. Atau kita terpaksa ikut tawaf lagi dan itu pun belum tentu kita bisa mengusap Hajar Aswad. Ya, maka ini sunnah yang kembali lagi setelah tawaf dan minum zam-zam untuk pergi ke Hajar Aswad mengusapnya. Ini sebagian ulama menganjurkan untuk tidak dilakukan kalau di zaman sekarang. Ya. Kecuali memang ada orang yang sendirian umrohnya atau cuma sekeluarga, dia punya waktu lowong, beda. Tapi kalau bersama dengan grup, maka dianjurkan untuk tidak melakukan perbuatan ini. Dia langsung saja ke sa'i, pindah ke rukun yang setelahnya gitu. Pada saat di sa'i disunnahkan membaca ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah 158 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innas safa wal murata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha 'alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari Allah. Barang siapa beribadah ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebajikan dengan keredaan hati, maka sungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ketika sampai di kaki Bukit Safa, hendaklah mendakinya lalu menghadap Ka'bah dan mengucapkan. Jadi maksudnya naik-naik itu, tapi tidak harus sampai ke atas sekali, ya. Yang penting kita sudah, memang di situ otomatis bagi teman-teman yang belum pernah pergi pasti otomatis akan mendaki di bukit itu secara dengan sendirinya. Dan itu sudah dimarmer semua tentu oleh pemerintah Saudi, ya. Jadi yang penting dia sudah naik, kita naik sedikit, kita membaca sambil menghadap Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda wa hazaman ahzaba wahda. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan. Miliknya lah segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dialah yang telah memenuhi janjinya, membela hambanya, dan menghancurkan golongan-golongan musuh dengan sendirinya. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Lalu dengan doa lain sesukanya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Setelah itu turun menuju Marwah di tempat sa'i sambil berzikir dan berdoa hingga dasar lembah yang kini ditandai dengan tiang hijau. Atau tadi saya bilang ada warna hijau ya. Lalu dikatakan di tempat saya ada tempat hijau. Jaraknya mungkin sekitar lumayan, mungkin 50 meter atau sampai 100 meter ya. Lalu berjalan cepat hingga tiang hijau kedua. Lalu kembali berjalan tenang sambil berzikir, berdoa dan bersalawat kepada Nabi SAW hingga sampai di Marwah. Lalu mendakinya, kemudian bertakbir dan bertahlil, serta berdoa sebagaimana dilakukan di Bukit Safa. Kemudian menuruninya dengan berjalan hingga mencapai dasar lembahnya. Lalu berjalan cepat dan lari-lari kecil. Setelah melewati dasar lembah tersebut, kembali berjalan biasa hingga sampai di Safa. Lalu mendakinya sambil bertakbir, bertahlil dan berdoa. Jadi artinya dari Safa ke Marwah, sudah kita ceritakan historinya. Gitu kan. Lalu turun menuju Marwah, sebagaimana yang dilakukan pertama kali. Kemudian demikian seterusnya hingga 7 balikan dengan 8 kali perhentian. Yaitu 4 kali di Safa dan 4 kali di Marwah. Selanjutnya jika yang dilakukannya itu adalah ibadah umroh, maka hendaklah memotong rambutnya dan bertahallul dari ihramnya atau mengakhiri ihramnya. Dengan begitu umrohnya telah selesai. Jika yang dilaksanakan itu tamattu, yaitu umroh lalu haji, maka umrohnya telah selesai dengan selesainya pelaksanaan sa'i dan memotong rambutnya. Jika yang dilaksanakannya itu haji ifrad atau kiran, dan saat itu telah membawa hewan hajju atau hewan kurbannya, maka ia wajib tetap pada ihramnya hingga wukuf di Arafah dan melontarkan atau melontar jumrah Aqabah pada hari nahar. Saat itu barulah bertahallul atau mengakhiri ihramnya. Jika tidak membawa hadyu, maka ia boleh membatalkan hajinya, beralih ke umroh dan bertahallul. Ini tentu pilihan ya. Ada di situ footnote nomor 1208 sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW pada saat haji wada, yang mana di antara mereka ada yang bertahallul dengan izin Rasulullah SAW, yaitu setiap orang yang tidak membawa hewan hadyu. Intinya kalau ifrad, kalau sudah tawaf dan sa'i, maka dia belum boleh membuka ihramnya, belum boleh tahallul. Tapi kalau tamattu boleh. Dia pakai ihram dulu, dia tawaf, sa'i, segala macam sampai tahallul, buka baju biasa lalu pakai ihram nanti di musim hajinya atau di hari tanggal 8 Zulhijjahnya. Pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, melakukan ihram dengan niat haji sebagaimana pelaksanaan ihram pada umrohnya. Demikian jika ia haji tamattu. Adapun haji ifrad atau kiran, maka ihramnya adalah yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau haji ifrad, misalnya ada orang dari Indonesia berangkat, tapi ini tidak disarankan ya. Apalagi kalau berangkatnya jauh sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Maka dia kalau habis tawaf tadi, dan dia lanjutkan dengan sa'i untuk haji, untuk hajinya nanti, karena dia cuma tawaf kudum saja kalau haji ifrad, maka dia tidak boleh buka ihram sampai selesai tanggal 10 Zulhijjah. Ini lama sekali dia terikat dengan itu. Oleh karena itu haji tamattu, sebagian umumnya ulama mengatakan adalah haji yang paling afdol. Dia umrah dulu, setelah selesai umrah, dia tahallul, dia pakai baju biasa seperti penduduk Mekah, sampai tanggal 8 Zulhijjah Tarwiyah, baru kemudian dia pakai ihram baru untuk haji. Dan nanti dia potong hewan, sembelih hewan di situ karena dia bertamattu. Adapun haji ifrad dan kiran, ifrad berarti haji sendiri, kiran artinya haji dulu baru umrah, maka ihramnya adalah yang telah dilakukan sebelumnya. Dia tidak boleh buka ihram dari awal, ya setelah tawaf kudum tadi. Selanjutnya keluar menuju Mina pada waktu duha, agar bisa tinggal di sana sehari semalam, dan melaksanakan sholat 5 waktu di sana. Tatkala matahari terbit di hari Arafah, keluar dari Mina sambil bertalbiyah menuju Namirah, melalui jalan Dab atau Bob, ini sudah kita jelaskan yang lalu. Lalu singgah di sana hingga tergelincir matahari. Kemudian mandi lalu menuju masjid tempat sholatnya Rasulullah SAW dan melaksanakan sholat duhur dan asar bersama imam secara jamak, takdim dan qasar. Setelah sholat berangkat ke Arafah untuk wukuf di sana, ia boleh wukuf di bagian mana saja di area Arafah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, waqaftuha huna wa arafatu kulluha mawqif. Aku wukuf di sini dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf. Diriwayatkan Imam Muslim nomor 1218. Jadi ini yang kita maksudkan kemarin ya, tanggal 8 Zulhijjah pakai baju ihram lalu masuk di Mina. Ini sunnah, hari Tarwiyah. Tinggal sampai besok pagi tanggal 9, maka tanggal 9 mulai pakai ihram lagi setelah waktu duha untuk menuju ke Arafah. Ya. Kemudian wukuf tinggal di Arafah sampai terbenam matahari tanggal 9, malamnya langsung ke Muzdalifah. Ya, sebelum subuh atau setelah subuh, meninggalkan Muzdalifah, tepatnya subuh hari raya Idul Adha tanggal 10, barulah kemudian dia kerjakan tawaf ifadahnya, tawaf wajib haji, baru tahallul, kemudian dia boleh halal semuanya, tinggal pakai baju biasa kembali ke Mina, mulai tanggal 10 hari raya itu, 11, 12, 13 tinggal di Mina, tinggal jumrah saja, melontar. Kalau tanggal 10 jumrahnya Aqabah yang besar saja, 11, 12, 13 adalah kecil sedang besar. Ya, sebagaimana sudah saya ceritakan atau rangkaikan pada pertemuan kita sebelumnya. Jika bisa wukuf di padang di bawah Bukit Rahmah, yaitu tempat wukufnya Rasulullah SAW, itu terlebih baik. Ia boleh wukuf sambil berkendaraan atau berdiri ataupun duduk sambil terus berzikir kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepadanya hingga terbenamnya matahari dan sedikit memasuki malam hari. Selanjutnya bertorak dengan tenang di malam Idul Adha itu, tanggal 9 setelah dari Arafah, sambil bertalbiyah menuju Muzdalifah melalui jalan Al-Ma'zimain dan singgah di sana. Ya, tentu ini sebuah tempat ya, lokasi di daerah Muzdalifah. Sebelum menaruh perbekalannya, sholat maghrib lebih dahulu lalu meletakkan perbekalan, lalu sholat isya dan bermalam di sana. Ketika terbit fajar, sholat subuh lalu menuju Masy'aril Haram untuk wukuf di sana sambil bertahlil, bertakbir dan berdoa. Di sana ia boleh tinggal di bagian mana saja dari area Muzdalifah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, waqaftu hahuna wa jam'un kulluhu mawqif. Aku wukuf di sini dan area jam'i atau Muzdalifah semuanya tempat perhentian. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, tentu yang lebih afdal ke malam lebaran Idul Adha itu, dari Arafah kita pergi Muzdalifah, Muzdalifah kita tunggu sampai subuh baru kita tinggalkan. Tetapi boleh keluar sebelum subuh ya. Sebelum subuh boleh meninggalkan, yang penting sudah lewat sepertiga malam ya, dari malam hari kemudian meninggalkan tempat itu. Boleh pergi ke Mina untuk Jumrah Aqabah atau dia menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah atau tawaf wajibnya haji. Saat fajar menyingsing di area Idul Adha tanggal 10, sebelum matahari terbit, memungut 7 kerikil untuk melontar Jumrah Aqabah, lalu bertolak ke Mina sambil bertalbiyah. Ketika sampai di Muhassir, maka mempercepat laju kendaraannya seperti cepatnya lemparan batu. Ketika sampai di Mina, maka berangkat berjalan kaki menuju Jumrah Aqabah, lalu melontarnya dengan 7 kerikil dengan mengangkat tangan kanannya ketika melontar sambil mengucapkan Allahu Akbar. Baik pula ditambah dengan ucapan Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai haji yang mabrur, sa'i yang disyukuri dan dosa yang diampuni. Kemudian, jika ia telah membawa hewan haji, hendaknya menyembelihnya atau mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya jika tidak mampu. Ia boleh menyembelihnya di mana saja. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Nahartu hauna wa minna kulluhu manhar. Aku menyembelih di sini dan area Mina seluruhnya tempat menyembelih. Riwayatkan Muslim nomor 1218. Tentu ini kalau jemaah kita biasanya sudah dititip sama travel. Travel sudah mengambil alih. Karena untuk jemaah satu persatu pergi ke tempat kambing, kemudian negosiasi harga, belum tentu ngerti bahasanya, panas ya. Nah, di tahun ini Masya Allah sekarang saya baru dapat informasi kemarin sudah 49 derajat sekarang di Saudi. Nanti di pas puncaknya haji, Allahu alam ya, 50-an mungkin dari cuaca yang memang cukup panas. Tapi insya Allah, Allah SWT akan berikan kekuatan dan juga rasa nyaman bagi orang ikhlas. Ya. Jadi lebih baik ini dititipkan kepada travel yang eksekusi. Gitu kan. Tidak boleh dititipkan sama sembarangan orang. Itu jauh lebih baik. Dulu saya pernah melakukan sendiri. Ya, pada saat masih mahasiswa, pergi ke tempat penyembelihan, lalu kita bayar sendiri, negosiasi sendiri, lalu sembelih sendiri. Itu lebih baik. Tapi itu tidak mungkin semua jemaah bisa lakukan. Gitu kan. Kemudian mencukur rambut kepalanya. Ya, kalau dia sudah tawaf ifadah boleh, atau dia sudah jumrah aqabah boleh, atau dia sudah menyembelih boleh. Salah satunya di hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Jadi saya ulangi, tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, jemaah haji sunnah pakai baju ihram, kemudian masuk di Mina. Lalu dia tinggal, sholat, berzikir, ibadah di situ sampai besok pagi tanggal 9. Tanggal 9 hari Arafah, ini wajib hadir. Dia wukuf, tinggal di situ sampai maghrib. Maghrib dia bertolak menuju ke Muzdalifah. Khusus di waktu Arafah, duhur asar di jamak takdim. Digabung dan dimajukan di waktu duhur. Isya, maghrib isya ini ditakhir, diterlambatkan di waktu isya nanti. Maghrib ditarik ke waktu isya nanti setelah tiba di Muzdalifah. Tinggal sampai menjelang subuh atau subuhnya. Ya. Setelah sholat subuh mulai pindah, meninggalkan Muzdalifah. Kalau mau mengikuti jalurnya, maka bisa juga langsung jumrah pada saat itu. Pergi ke Mina, jumrah dengan 7 kerikil saja. Bismillah Allah Akbar atau Allah Akbar dilempar ke jumrah tersebut. Kemudian setelah itu dia tahallul, cukur rambut. Baru pakai baju biasa. Setelah itu dia lakukan, pada hari itu dia dianjurkan berkurban dan juga dianjurkan tawaf ifadah atau tawaf wajibnya haji. Juga jemaah haji lain, mereka dari Muzdalifah langsung menuju ke Masjidil Haram. Tawaf dulu. Terutama kalau memang mayoritasnya yang pergi suami istri, gitu kan. Karena untuk menghindari hubungan biologis yang nanti mereka lakukan tanpa mereka sadari. Karena setelah berkurban hari itu, hari Nahar atau hari Idul Adha atau Jumrah, ya, ini mereka sudah boleh tahallul, tapi belum halal suami istri untuk berhubungan biologis. Itu halal kalau cuma tawaf ifadah. Makanya banyak travel pergi ke tawaf ifadah dulu. Setelah waktu, setelah subuh, setelah masuk waktu duha, mereka selesai tawaf ifadah dan sa'i, baru mereka cukur rambut pakai baju biasa, lalu ganti baju biasanya kembali ke apartemen atau kembali ke kemah. Kemudian pada saat itulah baru jumrah, baru melontar dan juga berkurban. Yang penting hari itu diusahakan diselesaikan, ya. Tapi dari 3 kegiatan ini, hari Idul Adha, yang paling ditekankan adalah jumrah aqabah, melontar itu. Karena tawaf ifadah sama berkurban boleh ditunda sampai hari terakhir hari tasyrik. Jadi boleh tanggal 10, 10 Zulhijjah Idul Adha, atau 11, atau 12, atau 13. Kemudian mencukur rambut kepalanya atau memendekkannya, lalu dan mencukur lebih baik. Sampai di sini ia sudah bertahalul kecil dan tidak menyisakan sesuatu yang haram kecuali menggauli istri. Kalau dia hanya jumrah, ya, belum tawaf ifadah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza rama ahadukum jamratal aqaba wa halaka faqad halla lahu kullu syai'in illa an-nisa." Jika seseorang di antara kalian telah melontar jumrah aqabah dan mencukur rambut kepalanya, maka telah halal baginya segala sesuatu kecuali menyetubuhi istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1978. Dengan begitu ia boleh menutup kepalanya dan mengenakan pakaian biasa lalu bertolak menuju Mekah jika memungkinkan untuk melaksanakan tawaf ifadah. Jadi tadi saya bilang, boleh jumrah dulu atau boleh tawaf ifadah dulu, salah satunya, ya. Sebagaimana pelaksanaan tawaf kudum, hanya saja tidak iddiba dan tidak berlari-lari kecil, yakni, ya, tidak mempercepat jalannya pada 3 putaran pertama. Jadi kalau misalnya pilihannya hari Idul Adha itu, kalau orang langsung dari Muzdalifah pergi ke Mina untuk lontar, kan dia tahallul tuh, jamrah aqabah, dia cukur. Nah pada saat dia sudah cukur, maka dia ganti baju biasa. Kalau dia mau langsung tawaf ifadah, dia tawaf biasa, enggak pakai baju ihram. Pakai baju kayak kita sekarang. Tawaf, karena dia sudah tahallul tadi, ya. Tapi kalau dia tadi dari Muzdalifah langsung tawaf ifadah, dia masih pakai baju ihram, dia enggak boleh buka. Dia harus selesaikan tawafnya dulu sama sa'inya, lalu dia tahallul, baru dia pakai baju biasa. Nanti jumrahnya pakai baju biasa dia. Kalau tadi yang pertama, ke Mina jumrah, berarti dia masih pakai baju ihram. Kalau dia tawaf dulu, berarti nanti sudah pakai ganti baju, baru dia jumrah. Ya, ini salah satunya. Setelah selesai tawaf 7 putaran, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim untuk tawaf ifadahnya. Kemudian jika ia haji ifrad atau kiran dan telah melakukan sa'i ketika tawaf kudum sebelumnya, maka sa'inya itu sudah cukup. Tapi jika ia haji tamattu, maka ia keluar menuju tempat sa'i lalu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 balikan yang tata caranya telah disebutkan di muka. Selesai melaksanakan sa'i ini berarti telah bertahalul dengan sempurna dan tidak ada larangan. Jika jadi saat itu ia sudah halal melakukan hal-hal yang diharamkan atasnya karena ihram. Kemudian pada hari itu juga kembali ke Mina lalu bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Ini bermalam nginap, ya. Makanya tinggal di kemah. Ada orang kadang-kadang cuma bawa tikar dulu di pinggir jalan. Di atas jam 12 malam ditinggalkan Mina, gitu kan. Harusnya dia tinggal di kemah. Apalagi kemah sudah dibayar biasanya kalau travel-travel. Tinggal nginap di situ, ya, di Mina. Saat matahari terbit di awal hari tasyrik, dan hari tasyrik maksudnya adalah tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah, 3 hari setelah, 3 hari berturut-turut setelah Idul Adha. Berangkat menuju tempat jumrah, lalu melontar jumrah pertama, yaitu jumrah yang paling dekat dengan Masjid Al-Khif atau Al-Khaif. Jumrah ini dilontar sebanyak 7 kali, setiap lontaran disertai dengan takbir. Setelah melontar, mundur sedikit lalu menghadap ke arah kiblat dan berdoa kepada Allah. Selanjutnya berjalan lagi menuju jumrah wusta atau pertengahan dan melontarnya sebagaimana pada jumrah pertama. Setelah selesai, mundur sedikit lalu menghadap ke arah kiblat lalu berdoa. Kemudian bergerak lagi menuju Jumrah Aqabah, yaitu Jumrah terakhir. Lalu melontarnya 7 kali disertai takbir pada setiap lontaran tanpa berdoa setelahnya. Karena Nabi SAW tidak berdoa pada saat tersebut, tapi beliau langsung kembali. Jadi berdoa di tempat 2 jumrah ya. Jumrah yang pertama, jumrah yang kedua, jumrah yang ketiga sudah langsung keluar. Tentu kalau teman-teman bertanya, Ustaz bagaimana caranya kita tahu jumrah yang pertama, jumrah wusta, yang Aqabah. Memang jemaah haji sudah dipandu untuk itu oleh pemerintah Saudi. Asal antum tidak bentrok dengan jalur yang sudah dibuat. Jadi semua orang yang menuju ke tempat jumrah. Dan kita pasti akan melempar struktur dengan urutan ini. Kita akan melempar yang pertama dulu, baru melempar yang kedua, baru yang ketiga, baru keluarnya itu muter. Ya. Ini biasanya yang jadi masalah kalau jemaah melawan arus itu. Seperti kalau pernah dengar kasus ada beberapa jemaah yang jatuh dari jembatan. Karena mereka mau melawan polisi untuk maksakan diri. Tempat yang harusnya turun jemaah mereka naik. Jadi kalau sudah bentrok ratusan jemaah, ini hanya ada yang jatuh dari jembatan segala macam. Ini keliru. Dan juga bisa saja dia salah lempar nanti jumrah. Pada hari kedua, saat matahari meninggi, keluar lagi, lalu melontar 3 jumrah tersebut sebagaimana dilakukan pada hari pertama. Maksudnya hari tasyrik ya. 11 kita cuma melempar jumrah, 12 juga lempar jumrah. 13 juga kalau orang masih mau tinggal jumrah. Kemudian jika tergesa-gesa ia menuju Mekah pada hari itu sebelum terbenamnya matahari. Jadi maksudnya tanggal 12 dia sudah berhenti hajinya. Tapi dia harus keluar dari Mina, gak boleh tetap di Mina. Jika tidak tergesa-gesa maka bermalam pada malam harinya di Mina. Saat matahari meninggi di hari ketiga melontar lagi jumrah-jumrah tersebut sebagaimana hari sebelumnya. Lalu bertolak menuju Mekah. Jika ingin kembali pada keluarganya maka hendaklah melakukan tawaf wada 7 putaran. Disusul setelahnya dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Lalu kembali pulang kepada keluarganya sambil mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. La ilaha illallah wahda sadaka wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan miliknya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat. Tetap beribadah dan menuju atau selalu menuju kepada Rabb kami. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dialah yang telah menepati janjinya, membela hambanya dan menghancurkan golongan-golongan musuh dengan sendirinya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dengan ini sudah selesai rangkaian haji. Selamat haji teman-teman sekalian. Walaupun sudah banyak mengkhayal, ada yang mengkhayal haji, ada yang mengkhayal menikah, ada yang tidak tahu kemana pikirannya. Allahu a'lam. Kelihatannya khusyuk tapi Allahu a'lam. Kita akan lanjutkan pertemuan akan datang tentang masalah Madinah dan keutamaannya. Insyaallah. Baik begitu saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.